Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Halo, nama saya Nina, saya dari Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman yang menurut saya cukup lumayan horor. Kejadiannya itu sekitar tahun 2015 atau 2016, saya lupa. Saat itu saya sedang traveling ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya bersama keempat teman saya yang dua laki-laki dan dua perempuan. Rute perjalanan kami itu dari barat ke timur. Start dari Labuan Bajo, kemudian berakhir di Kota Ende. Setelah puas main di Labuan Bajo, rute berikutnya kami akan menuju ke Desa Warebo. Jadi FYI, Warebo itu adalah satu desa tradisional yang terletak di balik bukit, di mana untuk menuju sana itu harus kita tempuh dengan berjalan kaki, itu trekking selama 2 jam, agak nanjak. Start menanjaknya itu dari base campnya itu dari wilayah yang namanya Denge. Oke, dari Labuan Bajo menuju Warebo. Dari Labuan Bajo menuju ke Desa Denge itu kami tempuh dengan perjalanan darat menggunakan mobil Avanza kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan. Di mobil Avanza itu teman laki-laki saya duduk di depan bersama dengan driver, kemudian saya dan kedua teman perempuan saya itu duduk di jok tengah, di kursi tengah. Dan kemudian teman laki-laki saya yang lain itu duduk di belakang bersama dengan tour guide-nya. Jalanlah kita dari Labuan Bajo menuju Denge, melewati rute jalan yang dinamakan Trans Flores. Trans Flores itu bagus, jalanannya aspal dan mulus, dan tidak berbatu-batu, seperti jalan raya pada umumnya. Namun, jalannya itu berkelok-kelok. Ya, seperti jalan gunung itu berkelok-kelok. Kami semua di situ mabuk darat pada saat itu. Karena berkelok-kelok, kemudian kecepatan juga lumayan tinggi. Jadi kita kayak dibanting ke kanan ke kiri, akhirnya kita mabuk satu mobil. Ya, jadi kami memutuskan untuk tidur. Saya enggak tahu teman-teman yang lain, cuman pada saat itu saya sebenarnya enggak bisa benar-benar tidur pulas, tidur nyenyak itu saya enggak bisa. Karena pusing, kemudian kebanting-banting kanan-kiri. Dan yang sudah, yang penting saya memejamkan mata aja supaya kalau misalnya buka mata kan pusing lagi. Lagi di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya itu berbelok ke satu jalan. Saya buka mata tuh langsung. Ternyata mobilnya, drivernya itu mengarahkan jalan, membelokkan mobilnya itu ke jalanan setapak. Itu sepertinya setapak dan berbatu. Kalau berbatu itu karena ngerasain ya, kita kan gerdek-gerdek. Kalau misalnya jalanan setapak itu saya bisa lihat dari sorot lampu depan. Karena itu nggak ada lampu sama sekali, kanan kiri depan belakang saya gelap, cuma ada sorot lampu. Dan di situ sih saya ngelihat sekilas jalannya itu jalan sempit dan kayaknya cuma bisa dilewati oleh satu mobil dan motor. Beberapa motor saya lihat itu melewati mobil kita dari arah yang berlawanan. Saat itu di situ saya takut. Bukannya takut apa, tapi takut diculik. Karena saya itu saat itu lebih takut orang daripada makhluk halus, quote and quote. Jadi saya mikirannya itu udah aneh-aneh, takut diculik lah. Kalau misalnya diculik jauh dari rumah, mayatnya dibuang ke hutan, amit-amit ya. Cuman saat itu benar yang ada di pikiran saya itu seperti itu. Kemudian saya menenangkan diri, saya baca doa dalam hati, tetap memejamkan mata. Saya pikir, ya kita rame-rame nih, ya jadi bisa saling menjaga lah istilahnya. Kemudian lagi, kemudian lanjut jalan, saya akhirnya tetap memejamkan mata, kemudian sambil baca-baca doa. Tiba-tiba di tengah jalan, supirnya itu berhenti. Ya, supirnya itu menghentikan mobilnya di tengah jalan. Makin parno lah saya kan. Aduh, beneran ini diculik kayaknya. Makin deg-degan, perasaan makin gak enak. Nah, pada saat mobilnya itu berhenti, tiba-tiba teman laki-laki saya yang duduk di paling belakang itu teriak-teriak seperti yang ngigau, teriak-teriak ketakutan kayak lagi mimpi buruk, terus ngigau kayak dikejar setan. Pokoknya teriak-teriak ketakutan deh. Di belakang itu kan ada tour guide-nya kan. Jadi teman saya itu duduk dengan tour guide-nya, dia itu mencoba membangunkan teman saya. "Mas, Mas, bangun, Mas, bangun. Mas mimpi buruk." Tour guide-nya itu bilang seperti itu. Aduh, kita juga takut nih. Kita juga berusaha ngebangunin. "Bro, bangun, bro, bro, bangun." Pada saat teriak-teriak, teman saya teriak-teriak seperti itu, drivernya enggak tahu kenapa itu langsung melaju. Langsung tancap gas, maksudnya langsung tancap gas. Kemudian dia jalan lagi dengan kecepatan lumayan tuh. Saya jadi bingung kan, nih kenapa tiba-tiba tancap gas. Akhirnya teman saya itu berhenti untuk berteriak-teriak dan kita gak berhenti lagi sampai di tujuan. Sampai di tujuan itu di desa Dengenya. Kita sempat istirahat karena kita sampai sekitar pukul 4 pagi, 4 subuh. Jadi kita bisa istirahat sebentar, ada penginapan di situ. Untuk kita nanti bersiap-siap naik ke desa Werebunya itu sekitar pukul 9 pagi. Pada saat mau siap-siap menuju mendaki, kita sarapan dulu nih. Kita kumpul, kita sarapan, kita ngobrol-ngobrol. Kemudian kita bahaslah kejadian yang tadi malam. Kita tanya ke drivernya, "Om, kenapa tiba-tiba waktu itu berhenti di tengah jalan?" Kemudian drivernya mulai cerita. "Oh iya mbak, waktu itu tadi malam saya tuh berhenti karena capek, karena pengen istirahat, karena capek nyetir. Saya berhenti, tiba-tiba saya dengar dari kursi belakang masnya teriak-teriak. Teriak-teriak kayak mimpi buruk. Pas saya lihat spion, pas banget saya lihat spion, kaca spion di depan, kan mengarah ke belakang tuh. Tadinya saya mau lihat masnya, itu kenapa teriak-teriak. Ternyata saya melihat sesosok, sebut saja mbaknya, makhluk yang depannya kak, belakangnya kak. Itu dari luar mobil, dari belakang, itu mengejar mobil kita. Wah, merinding lah kita di situ semua." Lanjut supirnya, "Makanya pas saya lihat itu saya ketakutan, saya langsung tancap gas. Saya langsung tancap gas sampai kenceng-kenceng, sampai saya kiranya aman. Saya lihat udah gak ada lagi yang ngejar." Waduh, merinding kita semua kan. Kemudian saya tanya lagi ke temen saya tuh, yang kemarin ngigau. "Bro, kemarin lo mimpi buruk, lo ngigau tahu?" Sambil setengah bercanda. "Lo mimpi apaan ya, Kang?" Nah, kemudian teman saya itu bilang, dia cerita. Gua tuh gak tahu gua kenapa. Gua even gak tidur, tapi gua gak ngimpi. Gua cuman kayak merem doang gitu, karena gua mabok juga tuh duduk paling belakang. Tiba-tiba gua merasa sangat ketakutan, takut banget gue. Waduh, berarti sudah puzzle-nya udah lengkap nih. Ceritanya udah kesusun. Ternyata kita bilang, ya pantas bro, lo ketakutan. Lawong di belakang lo dikejar. Seperti itu ceritanya. Ya kita baca-baca doa lah, kencengin doa selama ada di situ, selama perjalanan. Kemudian saya mau cerita lagi, pas di perjalanan yang sama tuh, saya kan duduk bertiga di tengah dengan kedua teman perempuan saya. Saya duduk di paling pinggir kiri kebetulan. Kemudian teman saya di tengah. Nah, saya lihat teman saya di tengah itu, dia kayak sepanjang jalan tuh nutupin mukanya pakai buff, full face, semua muka. Terus saya tanya, Mbak, lo kenapa nutupin muka lo pakai buff? Mabok darat ya? Sama dong. Setengah bercanda saya nanya gitu ke teman saya. Terus kemudian dia cerita, aduh, gue pusing deh. Selama perjalanan, gue lihat tiba-tiba ada yang sesosok di tengah jalan. Ada yang tiba-tiba nyebrang, ada yang di pinggir sendirian, ada yang gerombol sendirian, gak tahu deh gue. Ternyata usut punya usut, yang dia ceritakan itu adalah sesosok yang kita tidak bisa lihat. Jadi beliau itu, teman saya itu, orangnya lumayan sensitif. Ya demikianlah kisah saya, kisah pengalaman saya yang menurut saya sih cukup horor, karena saya cukup penakut juga. Ya, mohon maaf apabila kurang serem. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.